Konsultasi Syariah. Inilah suara keledai yang dicela dalam Al-Quran. Pertanyaan, apa yang dimaksud suara keledai yang disebut suara paling jelek atau suara paling munkar? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah mencela meniru suara keledai, karena suara ini paling tidak baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Di bagian awal, Allah perintahkan kita untuk merendahkan suara. Sementara di bagian akhir, Allah mencela suara keledai. Suara keledai ketika meringkik seperti suara teriakan yang melengking. Dalam tafsir Ibnu Asyur, dinyatakan, kesimpulan bahwa suara yang paling munkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara, karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkian keledai menunjukkan bahwa teriak-teriak termasuk kemungkaran. At-Tahrir wa Tanwir. Dalam Islam, kita diajarkan agar tidak meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan diri kita sebagai Muslim. Termasuk di antaranya adalah larangan meniru binatang. Karena binatang lebih rendah dibandingkan manusia. Jika teriak-teriak mirip seperti keledai, menunjukkan bahwa selayaknya ini ditinggalkan. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Tafsir At-Tabari. Demikian, Allahu A'lam.